Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, ikhwani fi din azzakumullah, walhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini, malam Kamis, kita kembali berkumpul di masjid yang mubarakah ini insyaallah, dalam rangka kita bermajlis al-ilm, yaitu mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang majlis seperti ini adalah merupakan taman-taman surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tarta'u bi riyadil jannah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilm aw hilaqadh dzikr. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian berbahagia, bersenang-senang di taman-taman surga? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah majelis ilmu, majelis-majelis ilmu yang juga merupakan zikrullah, yaitu halaqa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mulai insyaallah secara rutin setiap pekan, yaitu membahas salah satu kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan prinsip daripada prinsip-prinsip Islam, yaitu kitab Al-Aqidah, kitab yang mempelajari tentang akidah yang benar, atau kitab yang mempelajari tentang tauhid, bagaimana kita memurnikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab kecil tetapi mengandung makna yang sangat padat, yaitu salah satu kitab yang ditulis oleh seorang Imam Al-Jabal, imam yang merupakan lautan ilmu, imam yang kokoh di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang merupakan salah satu dari imam-imam madhahibul arba'ah, imam-imam madhab yang empat, yaitu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis salah satu kitab kecilnya yang menjelaskan tentang salah satu perkara dari perkara-perkara akidah atau tauhid, yaitu kitab yang beliau beri nama dengan Usulus Sunnah. Kitab Usulus Sunnah yang para ulama banyak memberikan perhatian andil di dalam terhadap kitab ini, sehingga beliau mereka mensyarah, menjelaskan dengan berbagai syarah, berbagai penjelasan-penjelasan terhadap kitab tersebut. Ini salah satu bukti menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang penting, kitab yang prinsip, sehingga para ulama menaruh perhatian yang besar di dalam menjelaskan kitab tersebut, yaitu kitab Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Naam, ikhwani fi din azzakumullah. Di sana banyak kitab-kitab yang lain yang menjelaskan, ya rahmukallah, yang menjelaskan tentang prinsip ini, kitab akidah atau tauhid. Di antaranya adalah Kitabus Sunnah yang ditulis oleh anak beliau, anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah ibni Ahmad rahimahullah. Demikian pula kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Dan kitab yang terkenal dari kitabnya Imam Al-Lalika'i rahimahullahu taala, yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, menjelaskan tentang usul, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Naam, kitab ini adalah kitab yang tebal, yang disyarah oleh para ulama sampai dengan 6 jilid. Kemudian juga kitab Al-Ibanah Imam Ibnu Battah rahimahullah. Naam, dan kitab-kitab yang lainnya semua menjelaskan tentang akidah tauhid, bagaimana kita berkeyakinan yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan menjelaskan sebaliknya dari penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah, terhadap akidah atau tauhid yang benar. Naam, bahkan menunjukkan pentingnya perkara ini, kebanyakan para ulama sunnah, penulis-penulis kitab sunan, kitab-kitab hadis, juga mereka mengkhususkan pembahasan tersebut, kitab pembahasan akidah atau tauhid, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan selainnya. Di dalam kitab-kitab hadis mereka mengkhususkan kitab tauhid atau bab tentang tauhid, bagaimana berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fi din azzakumullah, saudaraku kaum muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang sepantasnya kita semua menaruh perhatian yang besar, yang tinggi, yang kuat, untuk mengetahui akidah yang benar, tauhid yang benar, sehingga insyaallah taala dengan akidah yang benar ini kita dapat meluruskan segala amalan-amalan kita yang lainnya, karena dia dibangun di atas pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Adapun ketika kita tidak memahami akidah yang benar, tauhid yang benar, berarti pondasi kita lemah, maka juga amalan-amalan yang kita bangun di atasnya dengan mudah akan runtuh. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga wajib bagi kita semua untuk menaruh perhatian yang tinggi, yang besar, di dalam memahami permasalahan ini, dan membuat sistematika bagaimana kita berakidah, memahami akidah tauhid dengan kawaid, dengan kaidah-kaidah yang benar dalam segala cabang-cabangnya, dalam segala bab-babnya, pembahasan-pembahasannya. Naam, ikhwani fi din azzakumullah. Contohnya bagaimana kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada kitabullah. Kita beriman kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar, qada dan qadar. Semua itu adalah perkara akidah yang harus kita memahami dengan benar, dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fi din azzakumullah, oleh karena itu kitab ini kitab yang kecil, tetapi insyaallah taala di dalamnya mengandung makna yang kokoh yang mencakup berbagai pembahasan-pembahasan akidah yang ada di dalamnya. Nah, maka kita mulai insyaallah taala membaca kitab ini yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan balasan yang setimpal terhadap jasa-jasa beliau rahimahullahu taala. Beliau berkata pada fasal atau bab yang pertama ini, yaitu at-tamassuku bima kana alaihi sahaba wal iqtida'u bihim. Bagaimana agar kita semua berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti mereka. Beliau menukil ucapan Imam Al-Lalikai, qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Lalikai rahimahullah. Imam Al-Lalikai yang telah kita sebutkan penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, akhbarana Ali ibnu Muhammad ibni Abdullah As-Sukkari, qala haddathana Uthman ibnu Ahmad ibnu As-Sammak, qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibni Abdullah Wahab ibni Abil Ambar qira'atan alaihi min kitabihi في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إمام اللالكائي meriwayatkan perkataan Imam Ahmad ini dengan berbagai sanadnya, mulai dari Ali bin Muhammad, kemudian dari Uthman ibni Ahmad ibni As-Sammak, dari Abu Muhammad, dari Abu Ja'far, dari Abdus ibni Malik, dari Abdus ibni Malik, dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Naam, dengan sanadnya yang bersambung ya sampai kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan bahwasanya usulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Demikian pula meninggalkan khusumat, meninggalkan perdebatan. Wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bersama dengan para pembawa hawa nafsu, ahwa, pelaku hawa nafsu. Wa tarkil mira wal jidal, dan meninggalkan mira wal jidal, debat, bantah membantah. Meninggalkan semua itu. Demikian pernyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Naam, ucapan beliau ini dijelaskan, disyarah secara singkat, yang insyaallah kita akan baca syarah ini secara berkesinambungan insyaallah taala dalam majelis ini, yang kita akan bacakan dari keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala. Naam, yaitu guru kita Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, yang sampai saat ini masih hidup alhamdulillah, yang beliau bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah salah satu imam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman saat sekarang ini. Bahkan beliau adalah salah satu pembawa bendera Jarah wa Ta'dil, ulama yang mengetahui tentang bagaimana menjarah, menjelaskan kesalahan, dan juga bagaimana memberi rekomendasi kepada seseorang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, beliau adalah salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang ini, yang masih hidup dengan umur beliau kurang lebih 83 atau 84 tahun. Naam, hafizahallahu taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau menerangkan secara singkat pernyataan atau perkataan Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya ini, Usulus Sunnah. Beliau berkata, rahafidahullahu na saqal lalika'i isnadahu ilal imami Ahmad rahimahullah, yaltaqi hadal isnad ma'al isnadi thani, ya'ni hadihi awradahal lalika'i kama ra'aitum fi kitabihi syarha aw syarhi usuli i'tiqad ahli sunnah kama awradaha ibnu abi ya'la fi tabaqatihi. Kata beliau di sini, Imam al-Lalika'i menyebutkan sanadnya yang sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah. Naam, dan sanad ini juga bertemu dengan sanad yang kedua yang diriwayatkan juga oleh beliau di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Ya'la di dalam tabaqahnya. Naam, semuanya berjumpa dalam satu sanad yang sama, yang menunjukkan bahwasanya ini semakin menguatkan bahwa itu benar-benar ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Benar-benar ini adalah ucapan yang berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Naam. Demikian pula Syekh Al-Albani menguatkan hal ini. Syekh Al-Albani juga adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang ini, dan telah meninggal dunia beberapa tahun yang telah berlalu. Juga menguatkan sanad ini bahwa benar-benar ini adalah ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Demikian para ulama Ahlus Sunnah di dalam menjelaskan atau menyandarkan satu ucapan kepada seseorang, yaitu sangat teliti dengan memeriksa berbagai sanad-sanad dari orang-orang yang membawa berita tersebut, mulai dari orang pertama sampai dengan yang terakhir yang mengucapkannya, dengan pemeriksaan yang ketat bahwa semuanya terpercaya, sehingga semua sanad ini bersambung, tidak ada yang terputus, dan semuanya dari orang-orang yang terpercaya, yang memiliki kepercayaan di dalam agama, demikian pula kepercayaan di dalam hafalan mereka, sehingga dengan itu dipastikan bahwasanya ucapan ini benar-benar berasal dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Naam, ini metode atau tariqah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadith, para muhaddithin, sehingga mereka setelah memeriksa hal tersebut dipastikan, barulah mereka membahas tentang penafsiran atau makna yang terkandung dari ucapan tersebut. Karena kalau sudah dibahas terlebih dahulu ternyata lemah dari sisi orang-orang yang membawa berita tersebut, maka sia-sia. Ya, maka terlebih dahulu marhala yang pertama mereka harus memastikan, memeriksa terlebih dahulu apakah silsilah mata rantai ucapan tersebut benar-benar bisa dipercaya, bisa diterima, barulah kemudian mereka beranjak pada marhala yang kedua, yaitu menjelaskan kandungan dari ucapan tersebut. Demikian cara metode atau metode para ulama ahlul hadis di dalam menerangkan atau membawa hadis-hadis atau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan setelah itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya usulus sunnah indana, pondasi-pondasinya sunnah, prinsip-prinsipnya sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata beliau, falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal miqyasu lil muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadzal asl wa huwa ma kana alaihi ar-rasul wa sahabatuhu al-kiram wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rasyidun illa 'alal hadi والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في أقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يند عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة. كتب اليوم apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah miqyas, adalah timbangan, barometer yang benar, yang hak, karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, oleh karena itu apa yang berada di atasnya Rasulullah dan sahabat Rasulullah itulah ukuran kebenaran. Itulah ukuran kebenaran. Naam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mencakup khulafaur rasyidin dan selainnya dari para sahabat, ya, karena mereka berada di atas petunjuk, di atas kitabullah, di atas sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalat, dalam seluruh perkara Islam. Naam, ukuran kebenaran itu adalah apa yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada hal tersebut, kepada satu kaidah yang agung yang harus kita pegang kuat-kuat. Ya, dan kaidah itu adalah benar-benar kaidah yang syar'i. Kaidah yang diambil dari syariat Islam, yaitu wajibnya kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak pernah keluar dari Rasulullah. Mereka tidak pernah keluar untuk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini kaidah yang ditanamkan kepada kaum muslimin dari Imam Ahmad rahimahullah, yang harus kita pegang dengan kuat, karena inilah ukuran kebenaran. Naam, khilafan li ahlil bidah, kata Syekh rahimah hafidahullah, berbeda dengan ahlil bidah. Ya, ahlul bidah fa innama yattabi'una ahwa'ahum, mereka tidak mau berpegang dengan usul, pondasi atau prinsip ini, akan tetapi mereka hanya mau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidah, mereka hanya mau bersandar dengan akal-akal mereka yang rusak. Nah, mereka tidak mau mengembalikan perkara syariat Islam ini kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih percaya dengan akal-akal mereka sendiri, padahal akal mereka yang sesungguhnya rusak. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala lughatil Arab aw ghairiha min al-qiyasatil fasidah, atau mereka menyangka bahwa mereka bersandar di atas bahasa Arab, ya, sehingga mereka menggunakan kias-kias. Naam, ini juga banyak dari ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka terjatuh meninggalkan sunnah para sahabat Rasulullah karena mereka menyangka dirinya bahwa mereka adalah orang yang pandai berbahasa Arab, yang tahu bahasa Arab, sehingga pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab itu mereka berdiri sendiri, meninggalkan para sahabat Rasulullah, tetapi mereka memilih kias-kias sendiri, mengkias-kias dengan kias yang rusak. Naam, tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka mengatakan bahwa para sahabatnya Rasulullah itu rijal, lelaki. Kita juga rijal, kami juga lelaki. Sehingga kalau mereka bisa berhukum, kita juga bisa berhukum. Naam, sehingga mereka tertipu, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, dengan akal-akal mereka, dengan pengetahuan mereka bahwasanya mereka pandai dalam bahasa Arab. Ini banyak. Ya. Makanya hati-hati di dalam mempelajari bahasa Arab. Terkadang seseorang meninggalkan pelajaran yang lebih penting dan beralih kepada bahasa Arab berdalam-dalam, sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dari balagoh-balagoh, ya, sehingga tidak sadar kalau dia telah tertipu dengan kepandaiannya terhadap bahasa Arab tersebut, sehingga mereka tidak mau terikat dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tertipu dengan bahasa tadi, bahasa Arab yang mereka pelajari, padahal sesungguhnya apa yang mereka pelajari tersebut, seandainya mereka membangunnya di atas kaidah yang benar, tidak melalaikan pelajaran yang lebih penting dari itu, dari akidah yang benar, manhaj, metode yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka insyaallah ta'ala mereka tidak akan tertipu dengan diri-diri mereka sendiri, nah, dengan ketinggian bahasa yang mereka pelajari. Nah, ini tambih, peringatan dari para ulama. Tidak sedikit yang terjatuh dalam permasalahan ini karena terlalu berdalam-dalamnya di dalam permasalahan bahasa, sehingga dia menggunakan akalnya di dalam membuat kias-kias. Nah, mengkias, ya, padahal kita diwajibkan untuk kembali kepada prinsip pondasi kaidah ini. Nah, yaitu berdasarkan pemahaman, pengamalan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau berkata, hafizahullah, ammal imamu Ahmad wa man salafahu fi minas sahabati wat tabi'in wa immatil islam fa inna ad-din alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam wa la siyama fi majalil aqidah fahum la yakhrujuna an dhalik insyaallah wa fi dhalikal hadiyu al mustaqim. Adapun Imam Ahmad dan orang-orang yang mendahului beliau dari kalangan sahabat, tabi'in, murid-muridnya para sahabat dan para imam-imam Islam, sesungguhnya agama mereka adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan para imam-imam yang lainnya dari imam Islam, imam ahlus sunnah wal jamaah, agama mereka adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam perkara akidah. Apalagi dalam perkara akidah. Mereka tidak pernah keluar dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang lurus. Inilah jalan yang lurus, yang mustaqim. Naam, kemudian pernyataan Imam Ahmad, wal iqtida'u bihim, wajibnya mengikuti para sahabat. Al iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul qudwatu wa humul uswatu wa yusiru ila al hadith alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال ما أنا عليه وأصحابه ثم قال أيضا في حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Nah, mengikuti sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah qudwah, contoh, tauladan. Mereka adalah uswah, panutan. Nah, mengikuti mereka, Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan dengan hadis, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Nah, kita perhatikan sabda Rasulullah, "Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku," dengan sunnahnya beliau sendiri, "dan sunnahnya para sahabatku khulafa'ur rasyidin." Jadi tidak cukup pada Rasulullah saja, tetapi beliau menyandarkan juga kepada para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk. Allahu alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan geraham-geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Naam, yaitu hadis sahabat Irbaq Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Naam, yang sangat jelas menunjukkan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu wajibnya mengikuti para sahabatnya Rasulullah, khasatan secara khusus para Khulafaur Rasyidin. Naam, dan secara umum pada seluruh sahabat, yaitu juga diisyaratkan pada hadis yang kedua, hadis yang sangat terkenal yang dikenal dengan hadis Al-Firqatun Najiyah, hadis tentang golongan yang selamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahannya umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Naam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hiya?" Siapa golongan yang satu ini yang dikecualikan sebagai penduduk neraka? Maka Rasulullah menyatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Siapa-siapa atau apa-apa yang berada di atasku dan di atasnya para sahabat-sahabatku. Jadi ini lebih umum, tidak khusus pada Khulafaur Rasyidin saja, tapi mencakup seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan yang selamat. Inilah golongan yang dikecualikan yang masuk ke dalam neraka, yaitu apa yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Juga demikian jelasnya hadis ini. Naam, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Naam, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau silsilah hadits sahihah. Naam, demikian pula hadis yang ketiga, prinsip ini juga mengisyaratkan kepada hadis yang ketiga, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan pada kalian, aku tinggalkan kalian, kata Rasulullah, di atas cahaya yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Lantaran putihnya, lantaran jelasnya, sehingga malamnya seperti siang. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih tersebut. Malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidaklah tergelincir darinya seseorang kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad sendiri di dalam musnadnya. Naam, yaitu dari hadis sahabat yang telah berlalu, dari sahabat Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, bahwasanya aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah tergelincir darinya kecuali seseorang akan binasa. Naam. Kata beliau, "Fas-sahabatu tamassaku biha wa lam najid fihim halikan insyaallah." Maka kita mengetahui di dalam sejarah Islam kita tidak mendapati sahabat itu tergelincir. Ya. Tidak ada sahabat yang tergelincir dari siratal mustaqim. Oleh karena itu tentunya yang paling utama yang termasuk di dalam hadis ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini istiqamah, konsisten di atas cahaya putih tersebut yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berpegang teguhlah kalian. Karena kita tidak mendapati pada mereka para sahabat itu halikan kebinasaan. Nah, memang terdapat ya perselisihan. Tetapi perselisihan yang dimaklumi, yang dengannya mereka mendapatkan dua pahala bagi yang benar dan mendapatkan satu pahala bagi yang salah dengan ijtihadnya. Dan semuanya mereka dibangun di atas niatul ikhlas, di atas niat yang bersih. Naam, sehingga perselisihan di kalangan para sahabat dapat memberikan solusi. Naam, karena keikhlasan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa zaagha ba'dun nas ba'dahum. Adapun sebagian manusia setelah para sahabat bahkan akhir daripada masa sahabat, sebagian mereka sudah kita dapati ketergelinciran. Naam. Apalagi akhir-akhir di zaman sahabat. Demikian pula lebih-lebih di zaman tabi'in, pertengahan zaman tabi'in. Fi awsati uhudit tabi'in. Juga kita telah dapati penyimpangan, berbagai penyimpangan-penyimpangan. Naam, kemudian lebih-lebih setelah zaman tabi'in, intasyarat al-bid'ah. Menyebar perkara-perkara bid'ah. Naam. Maka mulailah muncul firqah al-khawarij, rafidah, al-gulat, yaitu di akhir khilafahnya Ali radhiyallahu taala anhu. Akhir daripada kepemimpinan khilafah Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mulai muncul firqah al-khawarij dan juga rafidah. Naam, yaitu golongan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum. Maka Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat atau untuk menjelaskan kepada mereka ini firqah khawarij dan juga firqah rawafid, golongan Syiah Rafidah. Naam. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk menjelaskan mereka, untuk menjelaskan kepada mereka al-haq, kebenaran yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Akan tetapi demikianlah, kebanyakan dari mereka enggan untuk menerima apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi fitnah Naam, thumma ba'da dhalika sallu suyuf 'alal muslimin faqatalahum kama amara dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membangkan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu, firqah al-Khawarij ini, demikian pula Rafidah, Syiah Rafidah yang pimpinannya adalah Abdullah ibn Sabah, ya, seorang Yahudi. Nah, adapun Khawarij pimpinannya adalah Dzul Khuwaisirah di zaman Rasulullah, yaitu Dzul Khuwaisirah. Adapun di zamannya Ali bin Abi Thalib adalah Ibnu Muljim. Naam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini tokoh-tokoh fitnah di awal, di akhir daripada khilafah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika mereka membangkang, enggan menerima keterangan yang dibawa oleh sahabat Abdullah ibn Abbas, maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk memerangi mereka ini. Naam, dibunuh, diperangi oleh khalifah al-mu'minin Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, sehingga dikenal dengan perang Nahrawan, di daerah Nahrawan. Naam, pasukan khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij tersebut, sehingga banyak mereka yang terbunuh, ya, karena mereka menentang terhadap pemerintah khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Naam, dan apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah perintah juga yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, beliau sudah menyebutkan tentang Khawarij ini. Nah, bahwa sayakhruju min dhi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan tentang pahala membunuh mereka ini, bahwasanya membunuh mereka mendapatkan pahala karena mereka adalah orang yang keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya, membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya. Ya, kalau kita memanah masuk dari arah depan, keluar dari arah belakang, seperti itu Khawarij. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa membunuh mereka mendapatkan pahala karena mereka menentang terhadap pemerintah. Ya, pemerintah yang sah, khalifah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Naam. Wa ajma' 'ala dhalik man kana fi ahdihi minas sahabah lam yukhalifhu fi dhalik ahadun. Juga sepakat orang-orang yang ada di zaman beliau dari sahabat yang lain. Ya, tidak ada yang menyelisihi beliau seorang pun di dalam memerangi Khawarij ini, dalam memusuhi Khawarij. Tidak ada sahabat yang menyelisihi, ya, prinsip atau tindakan Ali bin Abi Thalib, sehingga sepakat para sahabat, ya, tentang disyariatkannya untuk membunuh orang-orang Khawarij, yaitu orang-orang yang senantiasa menentang, memusuhi pemerintah yang sah sebagai pemerintah Muslim. Naam. Ya. Asyahid anna al-iqtida' bis sahabati fihi an-najah. Kesimpulannya bahwa mengikuti sahabat terdapat padanya keselamatan. Naam, wa huwa safinatun najat. Dia adalah bahtera keselamatan. Li'annahum syahadu nuzulal wahyi. Karena para sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Wa talaqau fiqhal Qur'ani was sunnah. Mereka mengambil langsung pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menerapkannya, sehingga mereka adalah qudwatun, mereka adalah contoh, suri teladan. Wa li hadza yaqulu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah Rasulullah menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berada di atasku dan di atasnya para sahabat-sahabatku. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, yang seharusnya ditempuh oleh kaum muslimin wal muslimat di dalam berislam. Naam, yaitu mengambil contoh, mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, maka akibat yang terjadi sebagaimana pada Khawarij, mereka menyimpang keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Demikian pula Rafidah, Syiah Rafidah, yang juga mereka keluar dari Islam karena mencaci maki para sahabat Rasulullah, bahkan mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naudzubillah. Naam. Demikian Rafidah, Syiah Rafidah ini, yang sampai-sampai mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Nah, menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Naudzubillah. Sehingga pimpinannya dibakar, yaitu Abdullah bin Sabah, dibakar hidup-hidup oleh Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, yang itu adalah ijtihad dari beliau sendiri, yang pada waktu itu belum sampai dalil kepada beliau, yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang berhak untuk menyiksa seseorang dengan api kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu taraju, kembali rujuk dan menyesal atas perbuatannya. Naam, alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan kejujuran para sahabat dan keikhlasan mereka di dalam menerima kebenaran yang datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, yaitu ijtinabul bid'ah wal hadar minha. Kandungan dari ucapan Imam Ahmad yaitu menjauhi bid'ah dan memperingatkan dari bid'ah tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.